嗨呀呀，嗨呀呀，嗨呀呀， hati ku galau。 嗨呀呀，走啊哥。 Aku bingung mikirin kamu, aku pusing lihat cintamu. Kesana kesini selalu ikuti aku, kesana kemari seperti tak tahu malu. Lama-lama aku bisa jadi gila, tak tahan lagi ku harus bagaimana. Hatiku galau, pikiran kacau. Hatiku galau, kau buat risau. Aku mau, kamu tak mau. Yang kau mau, aku tak tahu. Lama-lama aku bisa jadi gila, tak tahan lagi ku harus bagaimana. Oh, hatiku galau, pikiran kacau. Hatiku galau, kau buat bisa. Hatiku galau, pikiran kacau. Hatiku galau, kau buat risau. Hatiku galau. Hatiku galau.